Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kalamullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang kami hormati, kajian kita pada malam hari ini insyaallah membaca kitab Umdatul Ahkam karya Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah. Karena kita membaca babus salah yang berkaitan dengan mawaqitus salah, sebelum kita membaca hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, insyaallah kita akan membaca hadis dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu yang berkaitan dengan waktu salat yang tidak ada di dalam kitab ini, yakni kisah Jibril alaihi salatu wassalam ketika datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi imam bagi beliau sallallahu alaihi wasallam, yang kedatangan tersebut menunjukkan awal dan akhir waktu salat. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya dan juga selain beliau rahimahullah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ammani Jibrilu 'indal bait." Jibril telah mengimami aku di sisi Baitullah, di sisi Ka'bah. Marratain, dua kali. Salla bidh-dhuhra hina malatish-shamsu. Jibril salat bersamaku yaitu salat zuhur ketika matahari itu telah condong. Qadra syirakin, yakni sepanjang syirak, tali sendal. Masyarakat muslimin rahimakumullah jami'an, ini adalah awal waktu salatul zuhur, yakni ketika matahari itu condong ke arah barat. Ya, ketika sampai di tengah-tengah ini waktu karaha, waktu larangan untuk sholat. Ketika bergeser sedikit, nah ini telah condong atau telah tergelincir. Maka itulah awal waktu zuhur. Shalla bil asra, kemudian Jibril sholat bersamaku untuk asr. Hina kana dhillu syai'i mithluhu. Salat asar ketika bayangan suatu benda itu semisalnya, sepanjang benda tersebut. Ini adalah waktu salatul asar, ketika bayangan benda sama dengan panjangnya. Wasalla bisubha wa salla bi al-maghriba, kemudian Jibril salat bersamaku maghrib. Hina afdara shaim, ketika orang yang berpuasa berbuka. Kapan berbukanya? Yakni ketika tenggelamnya matahari. Wasalla العشاء حين غاب الشفق. Dan salat isya ketika hilang mega merah, syafaqul ahmar, mega merah yakni bekas atau sisa-sisa dari cahaya matahari ketika matahari tenggelam, maka meninggalkan cahaya merah yang ada di ufuk barat. Cahaya merahnya ini, selama cahaya merah itu ada, maka itu adalah waktu sholat maghrib. Ketika cahaya merah itu hilang, maka itu adalah awal waktu isya. Wasallah bisubha, dan Jibril sholat bersamaku sholat subuh. Hina hurrimat ta'amu wa syarabu ala sa'im. Sholat subuh bersamaku ketika diharamkan bagi orang yang berpuasa untuk makan dan minum, yaitu ketika selesai selesai sahur. Ketika dilarang, ketika berhenti dari makan dan minum, ini masuk waktu subuh. Ini berkaitan dengan awal waktu. Kita ulangi, kapan awal waktu sholat zuhur, yakni ketika matahari tergelincir. Kapan awal waktu al-asr, ketika bayangan benda sama dengan panjangnya. Kapan awal waktu maghrib, ketika tenggelam matahari. Awal waktu sholat isya, ketika hilangnya mega merah. Awal waktu fajar, ketika orang yang berpuasa diharamkan dari makan dan minum. Kapan itu? Yakni ketika terbit fajar shadiq. Naam. Kemudian yang berikutnya adalah yang berkaitan dengan akhir waktu. Wa shalla bil ghadat, shalla bil ghad. Kemudian Jibril salat bersamaku pada keesokan hari. Yakni pada waktu zuhur. Al-ghad itu, salatul ghad itu zuhur. Yakni pada zuhur, pada hari yang kedua, yang kali yang kedua. Kapan salat waktu zuhur? Hina dhillu syai'in mithlahu, ketika bayangan setiap atau segala sesuatu itu menjadi sama panjangnya. Berarti dipahami di sini bahwa akhir salatul zuhur itu adalah awal salat asr. Kapan berakhirnya salatul zuhur? Ketika bayangan suatu benda sama panjangnya. Dan pada saat itu juga adalah awal waktu sholat asr. Wa shalla bil asra hina dhilla kulli syai'in mithlaihi. Ya, yakni Jibril sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada akhir waktu. Dan Jibril sholat bersamaku, yaitu sholatul asr, ketika bayangan setiap sesuatu itu dua kalinya panjang. Panjangnya dua kali benda. Apakah ketika sholatul asr waktunya habis kemudian langsung maghrib? Tidak. Akan tapi maghrib itu awalnya adalah dengan wurubus syams, tenggelamnya matahari. Tentunya bayangan benda, dua kali benda itu sebelum tenggelamnya matahari. Matahari sudah memerah, tapi belum masuk waktu maghrib. Wasallal bil maghribah hina aftara shaim. Dan Jibril salat bersamaku, yaitu salatul maghrib, ketika as-shaim, orang yang berpuasa, berbuka. Yakni pada hari pertama Jibril salat bersama Rasulullah pada waktu orang puasa berbuka, kemudian hari kedua sama pada waktu orang puasa berbuka. Ya, ini tidak datang pada akhir waktu, akan tetapi dijelaskan pada sebagian hadis yang lainnya bahwa sholatul maghrib berakhirnya kapan? Ketika mega merah hilang. Ketika hilangnya mega merah. Wa shalla bil isya'a hina dhahaba thuluthul laili. Dan telah salat bersamaku, yaitu Jibril, salatul isya' ketika selesai sepertiga malam. Sepertiga malam, yakni malam dari tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar shadiq, yaitu dibagi tiga. Sepertiganya yang awal, yaitu apa yang sepertiga pertama. Ya, setelah sepertiga ini selesai, Jibril datang sholat bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah sholatul isya selesainya sepertiga malam pertama? Akan tetapi yang demikian ini telah ditunjukkan oleh hadis yang lainnya. Ya, pada sebagian hadis menunjukkan bahwa sholatul isya berakhirnya adalah setengah malam, yaitu setengah malam, pertengahan malam. Nah, mesti jam 12. Ya, ini malam itu antum bagi dari maghrib sampai subuh itu berapa jam? Berapa jam? Misalnya 11 jam. Berarti 5 jam setengah. Ya. Setengah 6, setengah 7, setengah 8, setengah 9, setengah 10, setengah 11. Jam 11. Kalau misalnya 11 jam, 5 jam setengah. Berarti pertengahan malam berakhirnya jam 11. Ya, tergantung panjangnya malam tersebut. Kemudian wasalla bi al-ghadata, dan telah salat bersamaku, yaitu salatul fajr, salatul ghadat, yaitu adalah salatul fajr, ba'dama asfara, setelah matahari itu menjadi menguning, yaitu pada akhir waktu setelah matahari menguning. Summa iltafata ilayya. Kemudian Jibril menoleh kepadaku, faqala, dan dia berkata, ya Muhammadu, wahai Muhammad, al-waqtu fima baina hadainil waqtain. Waktu sholat itu di antara dua waktu ini. Di antara dua waktu, yaitu pada hari pertama Jibril datang pada awal waktu, pada hari kedua Jibril datang kepada Rasulullah pada akhir waktu. Sholat itu di antara dua waktu ini. Kemudian berkata Jibril alaihissalatu wassalam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Hadza waqtul anbiya qablaka." Ya, waktu yang lima ini itu adalah waktunya para anbiya, para nabi sebelummu. Dari kalam ini, ma'asyar muslimin rahimakumullah jami'an, ada dua hal yang bisa kita ambil faedah darinya. Dari perkataan ini kita mengetahui bahwa waktu-waktu yang lima ini yang digunakan untuk sholatul maktubah itu bukanlah terkhusus umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, melainkan waktu yang lima ini juga waktu sholat bagi umat Muhammad dan juga umat para nabi sebelumnya. Demikian juga masyarakat muslimin rahimakumullah jami'an, waktu yang lima ini adalah waktu yang agung, yang mulia, yang wajib bagi seseorang, seorang muslim, memberikan perhatian terhadap waktu-waktu tersebut untuk melakukan salatul maktubah. Sehingga apabila telah datang waktu ini, wajib bagi orang yang bekerja untuk berhenti dari kerjanya. Wajib bagi orang yang tidur untuk bangun. Apabila seseorang mempunyai kepentingan, maslahat-maslahat duniawiyah, harus berhenti. Semuanya berkumpul di masjid Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala pada waktu-waktu tersebut. Kemudian kita baca hadis yang ada di Undatul Ahkam. An Aliyin, hadis ke-54. Ya, kalau situ ke berapa ya Abu Faris? Sama 54. Sama. Hadis yang ke-54, An Aliyin radhiyallahu anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Ali radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Yaumal Khandaq, pada hari peperangan Khandaq. Mala Allahu kuburahum wa buyutahum narun. Mudah-mudahan Allah memenuhi kubur-kubur mereka dan rumah-rumah mereka, Allah memenuhinya dengan api. Kama syaghaluna, sebagaimana mereka telah menyibukkan kita. Anis salatil wusta, dari melakukan salatul wusta. Al-wusta yaitu salatul asyar, salatul asr. Hatta ghabati syamsu, sehingga matahari itu tenggelam, yakni Rasulullah tidak bisa melaksanakan salatul asr sehingga matahari itu tenggelam karena disibukkan oleh mereka. Masyarakat muslimin rahimakumullah jami'an, Yaumal Khandaq. Al-Khandaq, Yaumul Khandaq itu adalah hari yang berkumpul pada hari tersebut Al-Ahzab, kelompok-kelompok musyrikin dari berbagai penjuru. Makanya perang ini juga disebut dengan perang Ahzab, Ghazwatul Ahzab. Disebut juga Ghazwatul Khandaq karena peperangan ini dibentengi, atau orang-orang musyrikin terhalang dari orang-orang mukmin dengan adanya parit yang dinamakan Khandaq. Masyarakat muslimin rahimakumullah jami'an, yang mana pada hari tersebut yang mengepung Madinah itu banyak sekali. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk menghabiskan kaum muslimin, untuk menumbangkan kekuasaan khilafah kaum muslimin. Sehingga apa yang diperbuat oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mereka membuat khandaq. Membuat khandaq di arah atau di sisi selatan kota Madinah, di sisi selatan. Kenapa kok selatan? Karena jalur yang terbuka untuk Madinah pada waktu itu, ya pada waktu itu ya, bukan sekarang, pada waktu itu adalah jalur sebelah selatan. Karena sebelah kanan dan kiri, ya sebelah barat dan timur, itu merupakan pegunungan, ya, yang tidak mungkin untuk dilewati oleh pasukan yang besar, tidak mungkin dilewati oleh kuda-kuda dan juga onta-onta, nggak bisa dilewati oleh mereka. Dan di sebelah utara itu adalah pemukiman orang-orang Yahud yang mereka mempunyai perjanjian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu yang terbuka hanyalah sisi selatan, maka di sisi selatan itulah digali yang namanya khandaq. Karena tidak ada kemungkinan kecuali harus lewat situ kalau masuk Madinah, kalau mau nyerang Madinah. Dan digalilah parit di sisi selatan, yakni dari barat Madinah sampai ke timur Madinah. Maksudnya barat sampai timur, yaitu sisi selatannya, bukan sisi barat atau sisi timur, enggak, tapi sisi selatannya dari barat ke timur. Nah itu semuanya digali padanya parit khandaq. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mala Allahu kuburahum wa buyutahum naran. Ini doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah memenuhi kubur mereka dan juga rumah-rumah mereka dengan api. Kenapa? Dikarenakan mereka syaghaluna an salatil wusta, telah menyibukkan kita dari salatul wusta yaitu asr, hatta ghabati syams, sampai matahari itu tenggelam Rasulullah tidak ada kesempatan untuk salatul wusta. Apa maksudnya syaghaluna? Mereka telah menyibukkan kami. Maksudnya adalah mereka para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, mereka berupaya untuk menghalangi, berupaya untuk berjaga-jaga ya, dari serangan-serangan ya, walaupun sudah ada khandaq tetap harus dijaga untuk menjaga para wanita-wanita, anak-anak, dan juga harta dan rumah-rumah mereka, menjaga kaum muslimin ya, sehingga dengan sebab itu kaum muslimin tidak mempunyai kesempatan untuk salatul wusta sampai matahari itu tenggelam. Di sana disebutkan kemungkinan kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mengakhirkan salat tersebut sehingga tenggelam matahari. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, kemungkinan lupa ya, karena sibuk untuk menghalangi orang-orang musyrikin ya, sehingga lupa dari salatul asr, salatul wusta. Atau kemungkinan yang kedua adalah tidak karena lupa. Tidaklah Rasulullah lupa, para sahabat lupa. Akan tetapi kenapa sampai tertunda sehingga tenggelam matahari? Karena belum ada syariat salatul khauf. Belum ada syariat salatul khauf, salat dalam keadaan takut, dalam keadaan genting ya, dalam keadaan menghadapi musuh. Bagaimana salatnya? Salatul khauf, yaitu salatlah dalam keadaan apa? Dalam keadaan apa saja? Dalam keadaan lari, dalam keadaan bersembunyi, dalam keadaan ya, itu salatul khauf yang dijadikan sebagai pedoman, ada sebagai tolak ukur adalah niat. Walaupun badannya tidak melakukan gerakan salat, akan tetapi niatnya salat. Ini salatul khauf. Belum ada salatul khauf karena salatul khauf disyariatkan. Ada yang mengatakan bahwasanya salatul khauf pertama kali itu dilakukan pada peperangan Asfan. Dan ada yang mengatakan bahwa salatul khauf yang pertama adalah pada peperangan Dzatur Riqa'. Apakah ini atau yang itu? Ya sama saja. perang Asfan atau Dzatur Riqa' itu terjadinya setelah Ghazwatul Khandaq. Terjadinya setelah Ghazwatul Khandaq. Pada saat Ghazwatul Khandaq tidak ada syariat salatul khauf. Kemudian kita lanjutkan wa fi lafdhin li muslimin. Ada. Syaghaluna 'anil salatil wusta, salatil asri, thumma sallaha bainal maghribi wal isya. Pada lafadznya al-Imam Muslim, ya. Tadi yang tadi adalah lafadznya Imam Bukhari. Pada lafad Imam Muslim, syaghaluna, mereka menyibukkan kami dari salatul wusta. Kemudian ada penjelasan, apa itu salatul wusta? Salatul asri, adalah salat asr. Yakni tentang penentuan salatul wusta, para ulama berbeda pendapat. Akan tapi dalam hadis ini jelas, ya, diterangkan bahwa salatul wusta itu adalah salatul asri. Thumma sallaha bainal maghribi wal isya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan salatul asr antara maghrib dan isya waktunya. Waktunya antara maghrib wal isya. Masyarakat muslimin rahimakumullah jami'an, bahkan salatul wusta ini dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam penyebutannya dalam Al-Qur'an. Ada penyebutannya dalam Al-Qur'an. Wa hafidhu 'alas salawati wassalatil wusta wa kunu lillahi qanitin. Hendaklah kalian menjaga terhadap salat-salat dan salatul wusta. Dan bangkitlah kalian, berdirilah kalian, lahu yaitu lillah, kepada Allah Subhanahu wa taala qanitin, dalam keadaan tunduk berserah diri. Dan wusta itu masyarakat muslimin rahimakumullah jami'an, bukan maknanya al-wasat, tawassut atau al-wasat. Wasat itu apa? Tengah-tengah. Bukan itu maknanya. Al-wusta bukan diambil dari al-wasat atau tawassut, bukan. Bukan maknanya tengah-tengah. Bahkan al-wusta artinya adalah al-fudla. Artinya adalah keutamaan. Artinya adalah keutamaan. Sehingga salatul wusta, salatul asr ini adalah salat yang mempunyai keutamaan yang besar. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang ke-55, walahu yaitu li muslim, riwayat al-Imam Muslim, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala habasal musyrikuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salatil asri hatta marratish syamsu aw isfarrat. Arara musyrikin, mereka mencegah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari salatul asr sampai matahari itu memerah atau menguning. Masyarakat muslimin rahimakumullah jami'an, di dalam ayat ini disebutkan hatta ihmarrat aw isfarrat, sampai matahari itu memerah atau menguning. Tadi pada hadis Ali bin Abi Thalib bahwa Rasulullah mengakhirkan salat al-Asr sampai apa? Tenggelam matahari. Sekarang pada riwayat Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah mengakhirkan sampai matahari itu memerah atau menguning. Berarti kalau memerah dan menguning sudah tenggelam atau belum? sebelum tenggelam. Bagaimana ini? Tidak ada pertentangan antara ini dan juga hadis yang sebelumnya. Kenapa? Karena memerahnya atau menguningnya matahari ini dilihat dari sisi berhentinya kaum orang-orang musyrikin dari mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yakni berhentinya mereka dari mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kaum mukminin ketika matahari itu memerah atau menguning. Kemudian Rasulullah menjalankannya antara maghrib wal isya waktunya, antara maghrib wal isya. Bagaimana ini? Yakni ini dilihat atau ditinjau dari sisi selesainya. Ditinjau dari sisi selesainya salatul asr. Ya, sehingga dikerjakan atau selesainya antara maghrib wal isya, matahari sudah tenggelam. Ya. Ketika matahari memerah atau menguning, ini dilihat dari sisi apa? Berhentinya orang-orang musyrikin dari mengganggu Rasulullah. Kemudian dilakukannya sholat ini antara waktunya antara maghrib wal isya, dilihat dari sisi apa? Selesainya. Nah, ini al-jama' penggabungan di antara dua dalil ini sehingga tidak ada pertentangan. Naam, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syaghaluna 'anil salatil wusta, salatil asri. Mereka menyibukkan kita dari salatul wusta, yaitu salatul asr. Mala Allahu ajwafahum wa kuburahum. Mudah-mudahan semoga Allah memenuhi perut-perut ajwafahum, yaitu rumah-rumah mereka. Ajwaf, jauf, yaitu sesuatu yang ada di dalamnya, maksudnya adalah rumah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memenuhi rumah-rumah mereka dan juga kubur-kubur mereka dengan neraka. Diartikan apa di situ ajwaf? Perut. Jazakumullah khairan. Perut-perut mereka. Ajwaf, jawaf itu perut. Jazakumullah khairan. Semoga Allah memenuhi perut-perut mereka dan kubur-kubur mereka dengan api. Aw qala hasyallahu ajwafahum wa kuburahum naran. Atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan hasyallah. Maknanya sama, mala Allah dengan hasyallah. Di sini dikatakan aw qala, menunjukkan bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ragu. Apakah Rasulullah mengatakan mala'ah ataukah mengatakan hasya, ya, sehingga disebutkan kedua-duanya. Mala Allahu au qala, atau Rasulullah telah mengatakan hasyallahu. Secara makna mala'ah dengan hasya artinya sama, memenuhi. Akan tapi kenapa kok disebutkan di sini hasyallah au qala hasyallah? Yakni dalam rangka amanah yang dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Yakni dia ragu apakah Rasulullah mengatakan mala'a ataukah hasya. Dalam rangka untuk amanah diniyah, dalam menyampaikan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika ragu keduanya disebutkan. Ya, secara arti sama. Disebutkan keduanya karena apa? Karena ragu, ya, khawatir nanti keliru. Mengatakan mala'ah ternyata yang benar hasya. Mengatakan hasya ternyata yang benar mala'ah. Ya sudah, disebutkan keduanya dalam rangka untuk amanah ilmiah. Secara arti sama. Kemudian yang berikutnya, i'tamma an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwa beliau berkata, i'tamma atau a'tamma an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lailatan bil isya. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat Isya pada suatu malam i'tama. I'tama yaitu melakukannya pada malam gelap, pada kegelapan malam. I'tama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan bil Isya. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melakukan pada malam hari ya, yaitu salatul Isya. Situ diartikan apa ya? Telah malam. Nah, ya tamma itu bukan tengah malam. Itu tengah malam situ. Telah malam. Telah malam Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat Isya. Yakni malam sudah gelap. Tidak sampai pertengahan malam, karena pertengahan malam itu telah berakhir, selesai waktu salat Isya, yaitu sebelumnya. Sebelum tengah malam. Entah apakah jam 10 ataukah jam 11 waktu atamah. Karena atamah itu sepertiga malam pertama. Itu waktu atamah. Sepertiga malam pertama, tidak sampai pertengahan. Sepertiganya itu namanya waktu atamah. Yaitu ketika malam sudah gelap. Maknanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan salatul Isya sampai sepertiga malam pertama. Fa kharaja Umar ibn al-Khattab. Maka Umar ibn al-Khattab keluar, faqala. Ya, beliau mengatakan as-salata ya Rasulullah, salat wahai Rasulullah. Raqadan nisa'u was-sibyan, para wanita dan juga anak-anak kecil telah tidur. Yakni menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mereka tertidur lelap. Ya, di sini menunjukkan bahwa para wanita dan juga para anak-anak mereka juga hadir melakukan salatul jamaah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa kharaja, maka Rasulullah keluar dari rumahnya, wa ra'suhu yaqtur, dan kepala beliau sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan meneteskan air. Yaqulu, beliau mengatakan, laula an asyqa ala ummati au ala an-nasi la amartuhum bi hadhihi as-salati hadhihi as-sa'ah. Kalaulah tidak memberatkan umatku atau tidak memberatkan manusia, niscaya aku akan memerintahkan mereka dengan sholat Isya ini, hadhihi sa'ah, pada waktu ini. Masyarul muslimin rahimakumullah jami'an. Jadi sholatul Isya yang afdol adalah dilakukan di akhir. Akan tetapi laula an asyqa ala ummati, kalau tidak memberatkan umatku, yakni kalau seandainya ini diperintahkan, la amartum bihadhihi as-salah hadhihi sa'ah, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, berarti salat Isya pada akhir waktu ini adalah apa? Wajib. Akan tetapi memberatkan umatku, kalaulah tidak memberatkan, ya ini memalingkan dari hukum yang wajib kepada yang mustahab. Masyarakat muslimin rahimakumullah jami'an. Akan tetapi yang melaksanakan salatul Isya pada akhir waktunya ini siapa? Bukan kemudian orang yang di rumah, misalnya para ummahat ketika setelah sholat isya tidak segera untuk melakukan sholat, nanti saja diakhirkan afdol. Sholat isya pada akhir waktu ini yang mengadakan adalah masjid, yaitu imam rawatib, bukan perorangan. Yang mengakhirkan adalah imam. Ya. Sehingga tidak bisa dikatakan kalau sholat sendirian di rumah berarti yang afdol adalah akhir, enggak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan dalam keadaan beliau itu sebagai imam masjid. Dan para nisa wasibyan mereka menunggu, dan para sahabat rijal juga menunggu. Contoh. Berhubung ini memberatkan umat sehingga tidaklah diwajibkan. Sehingga tidak diwajibkan karena memberatkan umat ini. Baik. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menambah untuk kita ilmu, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperbaiki urusan kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah taala memberikan taufik kepada kita untuk menunaikan salat dengan sebaik-baiknya. Waffaqallahu jami'a lima huwa ridha. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena biasanya karena itu 40 kali ya.